Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Masyarakat muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini. Dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepadanya dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan juga senantiasa memberikan keberkahan sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujib as-sa'in. Kemudian kita melanjutkan kembali bahasan kita dari masih di surat Al-Baqarah masuk pada ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Dan di antara mereka, yakni di antara orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang ummi, ummiyun, dan sama seperti orang-orang Arab pada masa itu, yakni orang Quraisy dan yang ada sekitarnya, orang-orang ummi. Kedudukannya sama. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah. Mereka tidak mengetahui al-kitab kecuali amani, sekedar angan-angan atau sekedar bacaan tanpa memahami maknanya. Wa innahum illa yaghunnun, dan tiada lain mereka kecuali hanya persangkaan saja. Ini imam menyatakan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dari keadaan orang Yahudi, bahwa mereka itu tidak semuanya sama. Laisa ala nasabin wahid, tidak dalam satu satu tingkatan, satu derajat yang sama dari sisi keilmuan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka orang-orang yang seperti ini. Ini orang-orang yang ummi. Artinya juga keadaan mereka untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala membongkar bahwa keadaan mereka tidaklah sama. Kemudian qala, kata Syibnu Thimin, qauluhu ta'ala wa minhum ay minal yahud. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka dari orang-orang Yahudi ini, ummiyun ay bi manzilatil ummiyin. Yani ada orang-orang yang kedudukannya, keadaannya itu sama seperti orang-orang ummi. Wal ummi man la ya'rif an yaqra wa la an yaktub. Seorang ummi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada orang-orang yang ummi. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Maka makna al-jahiliyah, orang-orang jahiliyah masuk di dalamnya adalah ahlul kitab dan ummiyun. Ahlul kitab dan ummiyun. Ini orang-orang ahlul kitab jahiliyah ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang ummi. Di bangsa Arab pada umumnya saat itu yang tidak mengenal tulis, tidak mengenal baca. La ya'rif an yaqra wa la an yaktub. Dan ada juga di antara orang-orang itu seperti itu. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak tahu al-kitab kecuali hanya sekedar angan-angan. Ai illa qira'a biduni fahmin lil ma'na. Hanya sekedar membaca saja tanpa memahami maknanya. Wa man lam yafhamil ma'na fa huwa fi hukmi man la ya'riful qira'ah. Orang yang tidak memahami makna apa yang dibacanya, maka hukumnya sama seperti orang yang tidak bisa membaca. Dan ini hakikat orang membaca adalah seperti itu. Li'annahu la yastafidu syai'an biqira'atihi. Karena dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari bacaannya itu. Wa inhum illa yadhunnun. Dan tiada lain mereka hanya sekedar persangkaan. Ai ma hum illa yadhunnun. Li'anna al-insan alladhi la ya'rif illa lafz la ya'rif illa lafza laisa indahum ilmun. Karena orang yang tidak mengetahui kecuali hanya lafadznya saja, maka ini adalah orang yang tidak punya ilmu badannya, tidak memiliki ilmu badannya. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ayat seperti ini adalah menghasung kepada kita untuk tentunya untuk kita memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca. Walhamdulillah untuk mengetahui itu sekarang pun juga bukan hal yang sulit. Artinya dengan wasilah, ya, wasilah banyak sekarang ini. Maka ini pentingnya dengan kita memahami makna kandungannya. Jadi apa yang sudah kita mampu untuk membacanya dari Al-Quranul Karim, maka kita tentunya dalam sedikit-sedikit memahami apa isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Kalau tidak, sekedar bacaan saja, tentunya kita khawatir masuk seperti orang-orang ummi ini yang tidak bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca. Ini hasungan dan motivasi. Sekaligus juga berita dari kalangan orang Yahudi ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian faedah dari ayat ini yang pertama, min fawaidil aya annal ummiyah yusafu biha man la yaqra wa man la yaqra wa la yafham. Diambil faedah dari ayat ini bahwa orang-orang ummi ini adalah disifati dengan ummi orang yang tidak bisa membaca. Demikian pula orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa memahami. Orang yang tidak bisa membaca ini dikatakan ummi. Dan orang yang tidak bisa membaca, orang yang bisa membaca tapi tidak memahami, ini juga sama seperti kedudukannya orang yang ummi. Liqaulihi ta'ala wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Karena dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antara mereka adalah orang-orang ummi yang tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya persangkaan. Nah, ini kan berarti orang bisa membaca tapi tidak bisa memahaminya. Maka yang tidak bisa memahami Al-Qur'an sebagaimana mestinya pun juga sama kedudukan seperti orang ummi. Namun ini juga bukan satu hal yang sifat ummi, ini bukan suatu sifat yang tercela. Karena Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, nabi yang ummi. Namun pada Rasulullah SAW ini adalah sebagai bukti kebenaran risalahnya, bahwa apa yang datang terhadap Nabi alaihi salatu wasalam ini bukan dari pribadi beliau. Seorang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ini bagaimana untuk kemudian bisa mendatangkan, ya, sesuatu yang demikian agungnya, yang menjadi qanun, menjadi undang-undang, yang itu bisa sepanjang zaman itu sesuai dengan waktu dan tempat dimanapun. Sedangkan orang-orang yang dikatakan pintar saja bisa baca, bisa tulis, hari ini membuat aturan, besok sudah berubah. Ganti lagi, nanti ganti kebijakan lagi. Ini. Maka sementara Al-Quranul Karim tidak demikian, senantiasa, dan ini juga komprehensif, yaitu mencakup dalam segala aspek kehidupan manusia. Maka ini sifat ummi pada diri Nabi SAW bukan sesuatu yang tercela, tapi ini adalah merupakan mengkobak sekaligus sebagai pembuktian akan kebenaran dari risalah Rasulullah SAW, bahwa apa yang datang kepada beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian faedah yang kedua, dzammu man la ya'tani bi ma'rifati ma'ani kitabillahi azza wa jalla. Ini ayat ini adalah juga pencelaan terhadap orang yang tidak perhatian untuk memahami makna-makna dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mau belajar, tidak mau memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa isi kandungannya. maka untuk kita adalah ini sifat yang tercela. Untuk tetap dengan ummi kita, sifat umminya ini adalah sifat yang tercela, apalagi tidak bisa baca, tidak bisa memahami. Ini mau diharapkan apanya ya. Kalau dari kita tentunya ya. Ini padahal Al-Qur'an mungkin telah menghasung ya pada kita, memberikan motivasi demikian besar. Membacanya adalah ibadah, satu huruf satu hasanah, wal hasanatu asyamdzaliha, satu kebaikan ini akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Dan meskipun dengan terbata-bata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya, belajar dan mengajarkannya. Ini ketika kita belajar ada kebaikan bagi kita meskipun dengan terbata-bata. Yang Rasul mengatakan wala dia Al-Qur'an yatata alaihi wa alaihi syaq falau ajra. Dan yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata terasa berat, ini pun baginya dua bahal. Dan masih banyak lagi dari motivasi dan hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca Al-Qur'an. Ya, perhatian dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala, lebih lagi dengan menghafalnya. Di mana Rasulullah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Fahal min mudzakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ini banyak dari hasungan-hasungan dan motivasi ya, dan memberi semangat pada kita untuk kita belajar kitabullah subhanahu wa ta'ala tilawatan wa maknan, baik secara bacaan, demikian pula secara makna, memahami isi kandungannya, agar tentunya kita bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini mengatakan dari sini belajar bahasa Arab itu wajib, kata beliau. Belajar bahasa Arab itu wajib sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Mukhalafat ashabil jahim. Ini minimalnya apa yang kita baca setiap harinya. Ya. Bacaan yang kita baca, minimalnya kita paham. Jika kita misalkan baca surat-surat pendek, ya minimalnya apa yang kita baca itu kita bisa memahaminya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Motivasi yang baik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i hampir semuanya para ulama mereka adalah ahli lughah, ahli bahasa yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala langsung terjun ke Bani Hudzail. Jadi kabilahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini langsung terjun ke Bani Hudzail. Jadi bagaimana memahami bahasa dengan baik. Ini, dan semuanya para imam, para ulama seperti itu, mereka perhatian dengan bahasa. Ini manhaj dalam belajar mereka, pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mereka hafal dari semenjak tumbuhnya gigi, ibaratnya itu ya. Masih tumbuh gigi, masih kecil sudah menghafal Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-lughah, bahasa Arab. Kemudian yang ketiganya adab. Belajar adab. Kemudian baru yang keempatnya itu adalah ilmu. Artinya belajar apa? Hadis, fikih, memahami ini semuanya setelah tiga itu dikuasai. Ini manhaj, artinya tahapan-tahapan dalam prinsip dalam mencari ilmu mereka seperti itu. Kalau kita melihat biografi para ulama seperti itu. Pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim dihafal, kemudian yang kedua adalah bahasa Arab, yang ketiganya adalah bahasa Arab ini adalah alat ya, kunci daripada ilmu adalah bahasa Arab. Kemudian karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ilmu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiganya adalah adab. Adab ini penting sekali, adab dan ilmu. Kata Imam Syafi'i, saya mengatakan li an tata'allama adaban min adabil ilm ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina fannan min fununil ilm. Ini kata beliau, engkau mempelajari satu adab dari adab-adab ilmu itu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 cabang dari cabang-cabang ilmu. Karena ilmu ketika tidak tanpa adab ini ya apa yufsidu aktsar min yuslih ya. Ini merusaknya itu lebih banyak daripada memperbaiki ketika dengan tanpa adab. Akhirnya ilmu itu hanya sekedar iftikhar saja, sebagai kebanggaan ya. Bukan menjadikan untuk memperbaiki umat, tapi kemudian malah untuk iftikhar. Nasallallahu alaihi wasallam. Apabila dia seperti ini tidak akan barokah, tidak akan berkah. Dan maka kita lihat bagaimana ilmunya para imam, para ulama kita sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini mereka, nama mereka selalu disebut, ya, tulisan-tulisan mereka ini luar biasa. Ini jemaah menegakkan Allah Subhanahu wa ta'ala pentingnya. Kemudian berikutnya wa minha anna man lam yafa bil ma'na fa innahu la yatakallam illa bil dhann. Kata beliau, kata Syekh Muslimin, bahwa orang yang tidak bisa memahami maknanya, maka hakikatnya dia tidak berbicara kecuali hanya persangkaan saja. Liqaulihi ta'ala wa innahum illa yadhunnun. Al-ammi, kata beliau, yaqra'u al-Qur'an min awwali ila akhirih. Seorang ammi ini membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Lakin la yafahmu makna. Namun dia tidak bisa memahami maknanya. Fa idza takallama fi hukmin min ahkamillahi syar'iyyah allati dalla 'alaiha al-kitab fa innama kalamuhu an dhann. Maka apabila dia berbicara tentang satu hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang syar'i, yang itu telah ditunjukkan oleh Al-Quran Karim, maka dia tidak berbicara kecuali hanya persangkaan. Ucapannya hanya sekedar persangkaan saja, bukan ilmu. Li'annahu fil haqiqati la ya'lam, karena hakikatnya dia tidak berilmu. Wa la yumkinu an ya'lama illa idza fahima al-ma'na. Dan juga tidak mungkin untuk mengilmui, memahami kecuali apabila memahami maknanya. Maka kita belajar ma'ani Al-Quran Al-Karim, baik itu ma'ani al-alfad atau ma'ani ini, semuanya itu adalah kita lihat bagaimana para sahabat pun juga seperti itu. Mereka belajar, kalau kita melihat kepada para sahabat, mereka belajar Al-Quran pun juga seperti itu, belajar membaca apa, belajar 10 ayat, memahami maknanya, kemudian apa, mengamalkannya. Setelah itu semuanya lengkap, baru nambah lagi. Ini riwayat dari para sahabat dahulu seperti itu, 10-10 terus gitu. Makanya sangat berat sekali ya kalau kemudian kita melihat ini. Kalau selesai dari surat Baqarah, enggak heran kalau kemudian selesai surat Baqarah dan surat Ali Imran, ini bukan sekedar selesai hafalannya atau selesai memahaminya saja, tapi ini sudah diamalkan. Maka dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya tentang riwayat dari Umar bin Khattab dan juga anaknya Abdullah. Setelah selesai dari dua surat ini, kemudian syukuran nyembelih unta. Syukuran nyembelih unta selesai dari surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ya tentunya tidak seperti kita, karena kuliahnya seperti itu. Padahal dua surat ini adalah merupakan inti dari hukum, semuanya ada pada dua surat ini. Nah, kan semua ada pada dua surat ini. Maka ini azim. Gak heran kalau kemudian selesai itu kemudian syukuran. Artinya bisa, semuanya bisa mengamalkan. Ini mereka para sahabat. Dan artinya dari sini syukuran juga ada riwayat dari para sahabat seperti itu, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kenikmatan. Dan ini tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat ini, nikmat ilmu, karena ini adalah yang sudah luar ilmu. Sementara juga keutamaan dari dua surat ini nanti di yaumil qiyamah dikatakan ka'annahuma ghayayatan ghamamatan, seakan keduanya nanti di yaumil qiyamah dua surat ini adalah seperti awan yang menaungi ini. Nah, dan ini tentunya adalah butuh kepada naungan. Ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Kemudian wa minha dhammul hukmi bidhann. Dari sini juga, dari ayat ini diambil faedah tentang tercelanya hukum dengan persangkaan. Wa annahu min sifatil yahud. Ini sifat dari sifat orang Yahudi, menghukumi dengan dhann. Wa hadha mawjudun katsiran inda ba'dhin nas. Dan ini sangat banyak didapat pada sebagian orang. Alladzina yuhibbuna yuqala anhum innahum ulama. Dari orang-orang yang mereka senang untuk dipanggil sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai ahlul ilm, ini senang dengan panggilan-panggilan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Tajiduhu yufti biduni ilm. Engkau akan dapati dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Warubbama afta bima yukhaliful Qur'an. Boleh jadi dia berfatwa ya dengan sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa huwa la ya'lam, dan kadang dia tidak sadar. Ya. Ini berbagai cara orang-orang yang seperti itu mengatakan bahwasanya adalah satu fitnah, mau mengatakan oh ini bukan fitnah, ini faedah ilmiah katanya. faedah ilmiah. Ternyata memang fitnah. Fitnah itu sumber-sumber dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ya. Apalagi ya kayak model kita, seberapa sebanyak sih lah ya. Artinya dengan seperti ini kita melihat bagaimana para a'immah dahulu, para sahabat, kita melihat bagaimana para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bagaimana mereka dengan ilmu itu menjadikan ketundukan, menjadikan apa namanya tawadhu'nya mereka. Ini tidak hubbut tasawwur seperti Imam Syafi'i sendiri. Dan ini adab, inilah adabnya. Pentingnya adab ketika seseorang itu beradab dengan adab ilmu, ini akan menjadi tawadhu', tidak hubbut tasawwur, apalagi kemudian berfatwa dengan sembarangan. Ya kan, hati-hati. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, juga dari Ibnu Abbas, dan dari para sahabat yang lainnya, ketika sudah tua, mereka ketika ditanya haditsna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, ceritakan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab kabirna. Kabirna. Kami sudah tua. Kami sudah tua dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat. Maka ketika menyampaikan pun maka juga perlu dengan adab. Ketika menyampaikan hadis supaya tidak kita terlalu pede dengan kita, maka ini diantara adab-adabnya dari para sahabat di akhir masa mereka. Mereka mengatakan au kama qala alaihi salatu wassalam. Selalu atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara adab-adab dalam menyampaikan hadis antaranya. Ini tidak kemudian hubbut tasadur. Kemudian yang kelima, wa maminha annal muqallid laisa bi'alim. Orang yang taklid itu bukan berilmu, ini tidak punya ilmu, laisa bi'alim, bukan orang yang berilmu. Li'annahu la yafhamul makna. Karena dia tidak memahami maknanya. Ini muqallid. Dikatakan muqallid ini dari qallada yuqallidu taqlidan. Muqallid ini isim fa'ilnya, ya. Isim fa'ilnya. Ini muqallid, dikatakan muqallid karena yuqallid. Artinya yuqallid ini adalah maknanya itu tali. Orang ditaleni seperti sapi. Ditaleni mau dibawa kemana kan enggak ngerti. Enggak tahu dibawa ke jagalan, ya. Ke tempat jagalan ini kan enggak ngerti. Maka seperti itu kondisinya muqallid, ya. Nyata dibawa ke jurang neraka pun juga enggak ngerti, ya. Ini tapi ngomongnya paling banter. Kenapa? Ya itu, dia punya sumur, dia punya ini asal serutup saja nih. Ini. Ini muqallid seperti itu. Ya, jadi tidak hitung-hitung. Karena tidak paham orang seperti ini dan tidak paham, maka mudah untuk kemudian dibelokkan ke mana. Nasallallahu alaihi wasallam, ini muqallid. La yafhamul ma'na. Wa qad qala Ibnu Abdul Barr. Kata Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala ini dalam apa namanya? Kitab beliau Adabul Ilm, ya. Ini dua jilid ini, ya. Beliau menulis buku tentang adab-adab ilmu yang dua jilid yang Ibnu Abdul Barr. Luar biasa. Qala, beliau mengatakan innal ulama ajma'u annal muqallida la yu'addu fil ulama. Bahwa para ulama sepakat. Tidak ada yang menyelisih bahwa seorang muqallid itu bukan termasuk ulama. Wa huwa sahih. Dan ini benar. Al muqallid laisa bi'alim. Seorang muqallid bukan orang yang berilmu. Ghayatu ma hunalika annahu nuskhah min kitab. Bal al-kitab adbatu min. Li'annahu qad yansa. Jadi paling-paling di sini mereka ini orang muqallid ini hanya sekedar nuskhah min kitab. Satu eksemplar dari kitab sajanya. Bahkan dikatakan kitab ini lebih cerdas daripada muqallid. Kenapa? Karena seorang muqallid jelas mudah lupa, ya. Muqallid ini mudah lupa. Atau bahkan tidak mengerti, bukan sekedar lupa. Lupa kan tadinya adalah paham. Ini tidak mengerti. Tapi kalau tulisan terjaga. Walaisa ma'na dzalika annana nadhummu at-taqlid mutlaqan. Namun demikian bukan artinya kita mencela taklid secara mutlak. Dan ini tentunya adalah termasuk dari maratib, tingkatan. At-taqlid fi mawdu'ihi huwal wajib. Taklid pada tempatnya ini wajib, ya. taklid ini ketika itu ditempatkan pada tempatnya ini wajib. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Artinya di sini taklid, ya, taklid ketika tidak, kita tidak tahu, tidak mampu untuk memahaminya, kemudian kita bertanya kepada ahli ilm dan kemudian kita mengikuti itu, ini bukan, ini meskipun istilahnya kita tadinya tidak mengerti, nah, kemudian kita bertanya, maka ini secara zahir itu taklid. Tapi namanya ini juga tidak, karena ini adalah masuk dalam kategori ittiba juga. Karena ini adalah mengikuti dengan ilmu juga, karena dengan bimbingan para ulama. Tapi taklid yang buta, yang tanpa bimbingan para ulama dan keluar hanya dari apa kantongnya sendiri, ini yang tercela adalah seperti ini. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, taklid ini tentunya adalah maratib. Kalau memang kita pada tempat ini bahkan sesuatu hal yang wajib yang kita tidak bisa memahaminya, khususnya pada masalah-masalah yang nawazil, ya, masalah-masalah kontemporer yang perlu banyak pertimbangan, atau kemudian tidak ada nas yang sahih dan sharih misalkan, maka ini butuh kemudian kita dengan bimbingan para ulama masalah-masalah kontemporer untuk kemudian kita tidak berfatwa, tidak kemudian istilahnya ngomong menghukumi dengan cara kita sendiri. Maka itu tentunya adalah akan bisa menyesatkan, dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak hilangnya para ulama, kemudian tinggal tersisa ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'akhtaw bighairi'in fa'dallu wa'dallu. Kemudian mereka ditanya dan kemudian menjawab dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Ini kalau sudah seperti ini musibah. Ini jemaah gunakan Allah Subhanahu wa taala satu ayat dan memberikan wawasan keilmuan dan juga menambah pengertian kepada kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.